Renunglah erti kasih sayang. Pada pucat wajah derita terbayang, sembunyikan resah seorang ibu, meniti hari dan nasib yang belum tahu. Tataplah makna pengorbanan pada pilu sumur hati di hijab riang, merawat gelisah seorang ayah di gelap malam, di lena yang payah. Singkaplah tabir maknawiah takdir. Hidup itu adalah ranjau yang ditakdir. Hakikat kasih sayang dan pengorbanan adalah redha dan rahmat dari Tuhan.